أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Pendengar, di rubrik bimbingan zikir kita kali ini, kami akan membacakan doa sesudah makan. Doa yang dilafazkan ketika sesudah makan adalah Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Sekali lagi, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rizki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Atau bisa juga membaca doa seperti berikut. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi ghairu mukfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Sekali lagi, alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi ghairu mukfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Yang artinya, segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan. Ya Tuhan kami. Dan pendengar, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kita mengulang dan mengingatkan kembali doa yang tadi kita ucapkan, agar kita benar-benar hafal. Doa yang dilafazkan ketika sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Sekali lagi, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Sekali lagi, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwatin. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang memberi makan ini kepadaku dan yang memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Atau bisa juga membaca doa seperti berikut. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi ghairu mukfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Sekali lagi, Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi ghairu mukfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Yang artinya, segala puji bagi Allah, aku memujinya dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan. Ya Tuhan kami. Wallahu a'lam bissawab.